Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hafalannya sampai ayat yang keempat. Wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim. Naam. Tafaddalu iqra'u jami'an. Baik, kita teruskan pelajaran kita yang terakhir, masih membahas tentang hukum-hukum yang diambil dari ayat yang telah kita baca. Sudah beberapa yang kita sampaikan kemarin, dan sekarang kita baca kelanjutannya. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, wa minha annahu yukrah lirrajuli ayyunadiya zawjatahu ويسميها باسم محارمه كقوله يا أمي يا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم. نعم. حكم yang bisa diambil dari ayat yang telah kita baca berdasarkan pendapat al-mufassir, bahwa tidak disukai ataukah dibenci seorang suami memanggil istrinya dan memberikan nama dengan salah satu nama dari mahram-mahramnya. Ya, kaqawlihi ya ummi, wahai ibuku, ummi. Ini keumuman seorang suami memanggil istrinya ummi. Naam. Kemudian dengan panggilan ya ukhti, wahai saudaraku, wahai saudariku. Wa nahwi dzalik, ya, dan yang lainnya dari panggilan-panggilan seorang suami kepada sang istri. Baik. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat demikian, bahwa hukumnya ya tidak boleh, dan ini adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci. Wallahu alam, sampai tingkatan apa pendapat ini, apakah haram ataukah karahiyah saja. Naam, li'anna dhalika yushbih al-muharram, karena perbuatan ini mirip dengan perbuatan yang diharamkan. Naam. Adapun pembahasan dalam permasalahan ini, poin yang ini, naam, kita dapatkan dari keterangan yang lain bahwa panggilan seorang suami kepada istrinya dengan sebutan-sebutan seperti tadi, wahai ibuku, ya ummi, bahasa kita ummi, kemudian wahai saudariku, ataukah dengan sebutan mama, ya apalagi di Jawa apa sebutannya, apa di buton, apa apa antum buton, apa mama yang paling sering mama biasanya, iya mama Bugis, ya apalagi Jawa, apa di Jawa, ha emak, mana lagi daerah, mana lagi, Semarang, Kendal, hah? Mak juga, ya. Kalau Jawa Barat, Jawa Barat apa? Ah, Jawa Barat. Apa Jawa Barat? Hah? Mak juga, iya. Tempat saya Mi namanya, Mi. Al-muhim, beberapa penamaan. Yaitu ya membahasakan bahasa seorang anak kepada, ya kepada sang ibu, namun diadopsi, diambil oleh seorang ayah, dia memanggil kepada kepada istrinya. Iya, kalau di sini kan ya seorang ayah mengambil bahasa anak kepada ibunya, ummi. Nah, ummi seperti itu. Baik. Yahtamil an yakuna dhiharan. Langsung saya baca terjemahnya saja biar cepat. Ada kemungkinan perbuatan ini ataukah panggilan-panggilan seperti ini masuk dalam kategori dhihar. Sudah kita pelajari apa yang dimaksud dengan dhihar. Ya. Dan boleh jadi tidak masuk kategori dhihar. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau memang meniatkan sebutan-sebutan tadi dengan lihar, maka ya kok liharan. Kalau dia tidak meniatkannya, maka tidak. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu beserta dengan niat, dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaqun. Dan seringnya seorang suami, ya, yang TD, calon-calon suami, ya, insyaallah. Nah, seringnya seorang suami menyebutkan ucapan-ucapan seperti ini kepada sang istri, ala sabilit talattuf wat tawqir, dengan bentuk, ya, talattuf. Apanya talattuf? Ya, berlemah lembut. Kemudian tawqir, apa maknanya? Memuliakan, meninggikan posisi seorang ibu, seorang istri. Maka yang demikian tidak masuk dalam kategori wihar. Ya. Dan tidak mengapa ataukah tidak diharamkan seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan-sebutan ataukah panggilan-panggilan tersebut. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, nah, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka ummi, kamu ya atasku seperti ibuku, ataukah mithla ummi, nah, dan yang lainnya, dan dia niatkan sebagai wihar, maka hal ini masuk kategori wihar, ya, berbuntut padanya hukum-hukum wihar. Naam. Pada sebagian ataukah pada pendapat keumuman para ulama. Kemudian kata beliau Ibnu Qudamah, apabila dia meniatkan dengannya sebatas al-karamah, ya, pemuliaan, ya, yakni penghormatan kepada sang istri, maka hal ini atau panggilan-panggilan tersebut tidak masuk dalam kategori zihar. Nah, demikian pula kata beliau, apabila dia mengatakan anti ummi, kamu adalah ibuku, ya, wa mrati ummi, ya, ataukah yang lainnya dengan ikhtisar. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah dalam fatwa, dalam fatwanya, sebagian manusia ataukah sebagian keumuman para suami memanggil istrinya, ya, ataukah kita baca di sini sesuai dengan terjemahkan sesuai dengan teksnya, sebagian manusia mengatakan kepada istrinya ana akhuka, ya, wa anti ukhti, saya adalah saudaramu, ya, dan kamu adalah saudariku. Apa hukum ucapan seperti ini, ucapan sang suami kepada istrinya? Maka Lajnah Ad-Daimah memberikan jawaban, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya dengan ucapan yang tadi ana akhuka wa anti ukhti, ataukah dengan ucapan anti ummi au ka ummi, engkau seperti, engkau ibuku dan engkau seperti ibuku, au anti minni ka ummi au ka ukhti, posisimu ya seperti ibuku ataukah seperti saudariku, apabila dia menghendaki dengan hal tersebut, ya, seperti apa yang telah disebutkan, yaitu dalam masalah al-karamah, wassilah, wal-bir, wal-ihtiram, ya, memuliakan sang istri, kemudian menjalin keeratan hubungan dengan istri, kemudian menghormati istri, nah, awlam yakun lahu niyyah, ya, dan juga dia tidak memiliki niatan untuk melihar dan tidak ada qara'in untuk dia melihar sang istri. Nah, maka di sini tidak ada hukum lihar dan tidak ada kewajiban yang berada di balik perbuatan lihar tersebut. Ini bukan dianggap sebagai lihar. Nah, namun apabila dia inginkan dengan kalimat-kalimat tersebut dan yang semisalnya lihar, ya, dan ada qarinah yang kuat bahwa dia mengucapkannya ingin melihar istrinya. Nah, seperti apa? Contohnya misalkan dia ucapkan dalam kondisi ghadab, dalam kondisi marah, ya, ataukah dengan bentuk ancaman-ancaman, ya, disertai dengan ancaman-ancaman, maka ini adalah qarin yang qawiyah, ya, bahwa dia sedang melihar, ya, istrinya, dan ini adalah perbuatan yang muharram. Dia wajib bertaubat dan wajib untuk membayar kafarah sebelum dia bergaul dengan, ya, istrinya, yaitu dengan kafarah zihar, membebaskan budak. Apabila tidak mendapatkan maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak mampu maka dia berpuasa memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, ini adalah fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian pembagian yang kedua, bahwa sebagian para ulama membenci, ya, sebagian para ulama membenci seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan ummi ataukah ukhti, ya, ya ummi ataukah ukhti, berdasarkan dalil, mereka berdalil dengan riwayat Abu Dawud bahwa ada seorang lelaki yang memanggil istrinya ya ukhayyatu, wahai saudariku, dipanggil oleh suaminya dengan panggilan ya ukhayyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih, memberikan teguran, ukhtukahi, ya, ini adalah pertanyaan yang bentuknya apa, pengingkaran, ukhtukahi, apakah itu saudarimu, Ya, tentunya bukan. Ya, jelas dia adalah istrinya. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakariha dzalik wa naha anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membencinya dan melarang hal tersebut. Nah, bagaimana dengan hadis ini, riwayat Abu Dawud ini? Maka jawabannya adalah yang benar, tidak ada karohiyah pada masalah ini dan tidak ada perkara yang muharram pada masalah ini. Wa hadzal hadis la yashih. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, hadis tadi pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang tidak sahih dan telah didhaifkan oleh Al-Albani dalam dhaif Abu Dawud. Kemudian penguat berikutnya adalah bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, nam ditanya, apakah boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya ukhti, wahai saudariku, dan dia niatkan sebatas mahabbah, kecintaan, ya, kecintaan saja, ataukah dia memanggil dengan ya ummi, ya, diadopsi dari panggilan sang anak kepada ibunya, biqasdi al-mahabbah, ya, ataukah mungkin bukan mengadopsi dari kalimat bahasa apa, bahasa sang anak, al-muhim, dia ingin mengungkapkan rasa sayang ataukah memunculkan al-mahabbah kepada istrinya, dia sebatas itu saja. Nah, maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, boleh bagi sang suami untuk mengucapkan kalimat-kalimat mahabbah tersebut. Dia memanggil sang istri dengan panggilan ukhti, ummi, dan yang lainnya. Ya. Baik. Yang mewajibkan adanya mawaddah, kasih sayang, kecintaan. Nah, walaupun sebagian para ulama, berarti dalam masalah ini ada apa? Ada khilaf, ada perselisihan pendapat. Nah, walaupun sebagian para ulama membenci untuk seorang suami memanggil istrinya dengan ibarah ungkapan-ungkapan seperti ini. Namun yang benar, kata beliau, tidak ada sisi untuk kita melarang ataukah memakruhkan ataukah mengharamkan kalimat-kalimat tersebut dari seorang suami kepada sang istri. Karena, kata beliau, amalan-amalan itu berdasarkan dengan niat. Ya. Dan suami tadi, sang suami tadi tidak meniatkan dengan kalimat-kalimat tersebut, ya, bahwa dia adalah saudarinya dengan tahrim wal mahramiyah, diposisikan sebagai saudarinya sekandung, bukan. Nah, sebatas dia mengucapkan hal tersebut, ya, hendak menjalin kasih sayang, hendak menjalin kecintaan kepada sang istri. Nah, dan kalimat-kalimat tersebut adalah sebab untuk, ya, mempererat hubungan suami istri dan semakin indah, semakin datang kecintaan dan kasih sayang di antara keduanya. Nah, sama saja ya kalimat-kalimat tersebut dari seorang suami kepada istrinya ataukah seorang istri kepada sang suami dengan kalimat-kalimat kasih sayang. Dan ini kata beliau adalah amrun matlub, ini adalah perkara yang diinginkan dan diharapkan dan hendaknya demikian antara seorang suami kepada istri dan istri kepada sang suami. Selesai dari fatwa 6 Nur Al-Darb dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Khulasanya apa? Dan kita mencoba meringkas dari paparan yang tadi. Khulasanya bahwa panggilan-panggilan ataukah kalimat-kalimat yang digunakan oleh seorang suami yang digunakan untuk memanggil sang istri, ya, dengan sebutan ukhti, ummi, ya, terus mama, apalagi ya semisal, yang kesannya yaitu seolah-olah memposisikan sebagai ibunya, sebagai ya mahramnya. Nah, dan sekilas ini seperti zihar, ya, dalam permasalahan ini ada khilaf, ya, ada perselisihan pendapat. Ya. Sebagian para ulama diantaranya adalah mufassir, ya, ahlu tafsir, ya, dalam kitab ini As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, berpendapat bahwa hal tersebut adalah perkara yang tidak boleh. Ini Syekh As-Sa'di siapanya? Syekh Al-Utsaimin? Hah? gurunya. Nah, masya Allah. Sedangkan tadi dalam paparan tadi dalam fatwa Lajnah Daimah, kemudian apa lagi? Al-Mughni Ibnu Qudamah, kemudian siapa lagi tadi? Syekh Utsaimin, muridnya sendiri, Sa'di. Mereka berpendapat bahwa kalimat-kalimat yang digunakan sebagai mawaddah, ya, wal mahabbah dan seterusnya, ini adalah perkara yang matlub, perkara yang boleh. Ya. Namun apabila ada qara'in, yang misalkan sang suami sedang marah, kemudian adanya ancaman-ancaman dan kondisi yang memang mencekam di situ, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ini masuk kategori zihar. Nah, wallahu a'lam. Difahami insyaallah ya. Nah, silakan antum mengambil pendapat yang mana? Iya, Abu Rafiq, ambil pendapat yang mana? Hah? Boleh apa tidak boleh? Keumumannya rata-rata manggilnya Umi. Iya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Atau ada yang manggil apalagi bunda. Iya. Apalagi mama tadi ya. Putan. Masyaallah. Banyak. Ya. Ataukah manggil apa lagi? Jadi murajaah. Mas. Iya, dibilang mas. Padahal bukan kakaknya. Iya, bukan zun ya. Dibilang mas. Nanti kalau misalkan masuk bihar apa? Kok mas sih? Apa namanya? Dek gitu ya. Dibilang adiknya. Nah, itu bukan adiknya padahal istrinya. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang tadi, gawat ini, siap-siap membayar kafarat dihar. Nah, al-muhim. Nah, ada perselisihan pendapat. Berikutnya, wa minha anna al-kaffarata innama tajibu bil-audi lima qala al-mudhahir. Bahwa kafarah, pembayaran kafarah dengan rincian tadi urutannya ada tiga. Ya, pembayaran kafarah ini wajib ditunaikan. Nah, ketika adanya al-aud, dengan makna al-aud yang telah kita jelaskan. Ya, al-aud yang ini kembali dari ucapan yang telah dilontarkan oleh al-mudhahir, oleh orang yang mendhihar istrinya. Ala ikhtilafil qawlain as-sabiqain, ya, atas yakni berdasarkan perbedaan dua, perbedaan pendapat, ada dua pendapat yang telah lewat. Intinya adalah la bi mujarradi al-dhihar, kafarah, kafaratul dhihar bukan dibayarkan semata-mata dia mendhihar, dilontarkan serius nih dhihar, anti alayya ka dhahri ummi, di dhihar langsung bayar, tidak seperti itu. Melainkan setelah dia al-aud. Al-aud itu ada dua pendapat. Yang pertama apa? Di murajaah. Kulu jami'an. Yang pertama apa? Kulu jami'an. Yang pertama apa? Al-azm ala al-jima'. Kemudian yang kedua apa? Qabla al-qabla al-masis. Ya, qabla al-masis. Ya, qabla al-jima'. Nah, yang pertama adalah sekedar dia bertekad untuk menjima'i ya istrinya, maka di sinilah titik ya dia wajib untuk membayar kafaratul dhihar. Yang kedua adalah qabla al-masis, yakni sebelum dia yakni menggauli istrinya, maka di sinilah titik dia diwajibkan untuk membayar kafaratul dhihar. Adapun sebatas dia melihar langsung keluar kalimat ya, kemudian tidak ada keinginan untuk menggauli istrinya, maka tidak ada kafarah dhihar. Berikutnya, wa minha annahu yujzi'u fi kafaratir raqabah as-saghiru wal kabiru wal dhakaru wal untha. Ya. Boleh ataukah cukup dalam membayar kafarah raqabah? Ya. Yani raqabah budak yang masih kecil ataukah yang dewasa? Ataukah juga budak yang jenis kelaminnya laki-laki ataukah wanita? Karena keitlakan keumuman dari ayat yang telah ya kita baca. Wa minha annahu yajibu ikhrajuha in kanat itqan. au siyaman qabla al-masis. Ya, bahwa diwajibkan mengeluarkan, ya, mengeluarkan kafarah bila berupa itaq, ya, pembebasan budak, ataukah berpuasa, ya, berpuasa qabla al-masis, sebelum dia menggauli istrinya. Ya, membebaskan budak ataukah berpuasa ini sebelum dia menggauli istrinya. Kama qayyadahullah, ya, kama qayyadahullah, sebagaimana yang telah diikat, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khilafi kafaratil it'am, berbeda dengan kafaratul it'am. Ya. Membayar dengan cara memberikan sittina miskina, 60 ya, fuqara wal miskin. Maka keterangannya khusus dalam masalah it'am, fa innahu yajuzu al-masis wal wata' fi asna'iha. Boleh seorang suami menggauli istrinya pada pertengahan dia memberikan makan kepada 60 fuqara wal masakin. Ya, mungkin dia bayarkan separuhnya 30 dulu, kemudian dia menggauli istrinya, setelah itu dia tunaikan setelahnya. Ini tidak mengapa. Adapun membebaskan budak dan berpuasa ini wajib diselesaikan dulu, ya, baru dia menggauli istrinya. Naam. Bersambung dengan faedah setelahnya, wa minha annahu la'alla al-hikmah fi wujubin kafarati qabla al-masis. Naam. Sepertinya hikmah pada pewajiban kafarah sebelum seorang suami menggauli istrinya, anna dhalika ad'a li ikhrajiha, hal ini lebih menguatkan untuk dia bersegera menunaikan, ya, pembayaran kafarah tersebut. Fa innahu idza ishtaqa ila al-jima', ya, karena apabila dia telah merindukan untuk menggauli istrinya, wa alima annahu la yumkin min dhalik, dan dia mengetahui dengan hukum syariat dia tidak mungkin untuk melakukan jima' illa ba'dal kafarah, kecuali setelah membayar kafarah, badara li ikhrajiha, maka dia akan serius, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan menempuh segala cara untuk bisa segera menunaikan, naam, pembayaran kafarah tersebut. Ini hikmahnya. Naam. Adapun tadi masalah it'am, ya, sebagai penekanan, ini boleh dia tunaikan pertengahan ketika dia al-masis. Nah, tadi gambarnya sudah kita jelaskan. Wa minha annahu la budda min it'ami 60 miskina. Dalam masalah pembayaran it'am 60, ini harus jumlahnya 60 miskin, orang-orang miskin. Bagaimana yang salah? Falau jama'a ta'ama 60 miskinan, apabila dia mengumpulkan jatah makanan 60 orang miskin, fuqara wal masakin, wa dafa'aha li wahidin, dan dia serahkan kepada seorang miskin saja, berarti jatahnya sangat banyak sekali itu. 60 diserahkan semuanya kepada satu orang. Au aktsara min dzalika, ataukah kepada, ya, lebih dari satu orang miskin, dua orang. Jadi jatah 60 diserahkan kepada satu orang, ataukah jatah 60 diserahkan kepada dua orang, tiga orang, ataukah, nah, sampai batas kurang dari 60. Ini tidak boleh, tidak boleh. Nah, duna sitin, kurang dari 60, lam yajuz, hal ini tidak boleh. Berarti harus dicari 60 orang-orang fuqara wal masakin, ya, ditentukan siapa-siapanya, didata, kemudian disiapkan makanannya yang cukup bagi mereka, ya, kemudian diserahkan satu orang satu terus sampai 60. Maka ini adalah pembayaran yang mujizi. Nah, barakallahu fikum, al muadzin falyuadzin. Nah, selesai dulu kita dari tafsir, kita lanjutkan pada ithaqul uqud.